Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pendahuluan kitab Sulam Taufik setelah selesai pembacaan kitab Aqidatul Awam. Sekarang saya lanjutkan kitab yang lain, yaitu Sulam Taufik. Jadi saya memilih kitab ini karena memang niat saya ingin saya mulai dari bawah, ya, dari kitab-kitab tauhid dari bawah, kitab fikih dari bawah, dan nanti insya Allah akan menyusul kitab-kitab nahwu dan yang lain. Kitab Sulam Taufik ini ditulis oleh Habib, ya, oleh keturunan Alawiyin, yaitu Abdullah bin Husain bin Tohir bin Muhammad bin Hasyim Ba'alawi. Ya, banyak sekali sarah, ya, sarah yang menjelaskan kitab ini. Tapi di pendahuluan ini saya tidak ingin memperpanjang cerita tentang musannif, ya. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa di setiap pendahuluan itu lumrahnya para penulis membahas tentang bismillah terlebih dahulu. Jadi bismillah itu artinya dengan semua nama Allah. Ada yang memanai dengan seluruh nama Allah, nama zat Allah yang memiliki sifat sempurna. Dengan nama itu aku menulis kitab ini. Jadi bismillah ini adalah sebagai pendahuluan, ya, sebagai pendahuluan menulis. Lalu dikata Allah, ya, Allah ini artinya adalah nama untuk zat yang harus ada. Harus ada karena kalau tidak ada, ya tidak mungkin ada alam semesta. Yang memiliki beberapa sifat, ya. Jadi zat yang memiliki beberapa sifat, dan zat itu terbebas dari segala kekurangan. Tidak ada yang menyekutukannya, tidak ada sekutu baginya. Makhluk apapun tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Jadi yang dimaksud dengan zat yang harus ada itu menolak orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, Allah itu memiliki tubuh. Jadi ada satu kelompok Islam yang mengatakan Allah memiliki tubuh. Itu keyakinan yang salah menurut kita. Karena jika Allah memiliki tubuh, maka Allah itu adalah zat yang mungkin ada, boleh tidak, karena tubuh. Tubuh itu kan tidak harus ada. Jadi Allah bukan jisim, Allah bukan tubuh. Kemudian Allah itu memiliki sifat. Ini menolak pendapat kelompok yang menafikan sifat, ya, mu'atilin, itu orang-orang yang meniadakan sifat ma'ani. Ada kelompok Islam yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat ma'ani, yaitu menurut kita keyakinannya salah. Kemudian Allah itu zat yang terbebas dari segala kekurangan. Ini menolak anggapan dari kelompok yang mensifati Allah dengan kekurangan-kekurangan. Jadi ada juga kelompok Islam yang mensifati Allah tapi sifatnya itu tidak sifat sempurna. Itu juga salah menurut kita. Kemudian Allah itu tidak memiliki sekutu. Allah tidak memiliki sekutu, makhluk lain tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Ini menolak pendapat Qadariyah. Kelompok Islam yang bernama Qadariyah, mereka berpendapat bahwa seorang hamba itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Ini menurut kita salah, ya. Jadi hamba itu, semua perbuatan yang dilakukan hamba, semua perbuatan yang dilakukan makhluk itu atas kehendak Allah, ya, tidak atas keinginannya sendiri. Kemudian di sifat Ar-Rahman, arti dari Ar-Rahman adalah zat yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Sedangkan arti dari Ar-Rahim adalah zat yang memberi nikmat-nikmat yang kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, zat yang menjadi Tuhan alam semesta. Alhamdulillah ini artinya adalah memuji dengan seluruh kesempurnaan. Pujian dengan seluruh kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Sebab mengapa alhamdulillah ini diartikan dengan seluruh pujian? Karena kesempurnaan itu, ya, kesempurnaan itu ada kalanya qadim. Qadim itu tidak memiliki permulaan. Ada kalanya hadis. Qadim itu berarti sifat Allah, ya, sifat Allah. Kalau hadis itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang belum dilakukan sebelumnya itu kan hadis, ya. Rabbil alamin. Rabbil alamin ini artinya adalah Tuhan seluruh makhluk. Ini sama seperti firman Allah, qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma. Jadi di saat Fir'aun menanyakan kepada Nabi Musa, Tuhan alam semesta itu apa? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan alam semesta adalah Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya. Jadi Rabbul alamin ini diartikan Tuhan seluruh makhluk. Wala, dan jumlah seluruh makhluk itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Pasukan-pasukan Allah yang tahu juga hanya Allah. Jadi di kalimat pertama ini alhamdulillahirabbil alamin ini dikutip dari pembukaan Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Jadi kalau memuji Allah itu pilihannya kan bisa menggunakan berbagai kalimat, ya. Namun yang lebih utama itu tentunya mengambil kalimat yang dari Al-Qur'an, dari Al-Fatihah. Sebab itu adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, penulis Fulam Taufik ini mengawali dengan kalimat yang juga digunakan permulaan Al-Qur'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi setelah musannif memuji Allah, kemudian musannif bersaksi. Bersaksi. Asyhadu ini artinya mengakui dan membenarkan, ya. Asyhadu artinya mengakui dan membenarkan. Kemudian yang dibenarkan, yang diakui, yang diyakini adalah Allah ilaha illallah wahdah. Bahwa tiada zat yang disembah yang benar, yang ada kecuali Allah. Allah wahdahu yang Maha Esa. Jadi wahdahu ini memiliki tiga arti. Allah itu satu, zatnya satu, sifatnya satu, perbuatannya juga satu. Jadi wahdaniyah fi zat, fi sifat, dan fil af'al, ya. Itu kalau dalam ilmu tauhid seperti itu. La syarikalah, tidak ada yang menyekutui Allah. La syarikalah, tidak ada yang menyekutui Allah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian bersaksi bahwa junjungan kita yaitu Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Abduhu ini artinya hamba Allah, budak Allah. Dan mensifati dengan hamba itu mengisyaratkan kerendahan hati. Kerendahan hati dan mengisyaratkan ibadah yang hal itu sesuai dengan derajat Nabi Muhammad SAW. Bahkan pangkat abad, ya, pangkat hamba itu adalah sifat yang paling mulia bagi manusia, walaupun dia merdeka. Jadi sifat budak itu, kalau sifat itu disandarkan kepada Allah, itu adalah sifat yang paling mulia. Oleh karena itu, banyak sekali di dalam Al-Quran Allah mensifati Nabi dengan sifat budak, dengan sifat ubudiyah, sifat abad. Di tempat-tempat yang mulia, di saat Allah menceritakan keistimewaan Nabi, justru Allah mensifati Nabi dengan abad. Contohnya misalkan ayat yang menjelaskan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha Suci Zat yang menjalankan budaknya. Ya, budaknya ini yang dimaksud Nabi. Contoh yang lain di ayat Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maksudnya zat yang menurunkan Al-Qur'an kepada budaknya. Ada ayat lagi fa'auha ila 'abdihi ma auha. Allah mewahyukan wahyunya kepada budaknya. Jadi di beberapa ayat ternyata Nabi tidak diberi sifat yang luar biasa, tapi sifat itu hanya budak Allah. Dan itu justru sifat itu justru adalah sifat yang paling tinggi. Dan mengidhofahkan lafaz abd pada dhamir itu lebih menguatkan lagi. Jadi abduhu itu kan artinya budak Allah ya. Ada katahu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa mengapa Allah memilih mensifati Nabi dengan abad, dengan budak, padahal Nabi itu kekasih Allah, itu dikarenakan supaya umatnya tidak tersesat ya, supaya umatnya tidak tersesat dengan meyakini Nabi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak layak bagi Nabi, seperti yang telah terjadi oleh kaum sebelumnya, yaitu kaum Nabi Isa. Kaum Nabi Isa karena sangat mengistimewakan Nabi Isa sehingga mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan, anak Tuhan. Dan agar tidak seperti itu, maka di dalam banyak Al-Quran Allah mensifati Nabi dengan sifat abd. Anna sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluh, utusan Allah, utusan yang menyeluruh di zaman, di kapanpun dan dimanapun, kapanpun dimanapun untuk semua makhluk. Li jami'il khalqi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat dan penghormatannya kepada Nabi Muhammad dan memberikan keselamatan. Wa ala alihi, dan juga memberikannya kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini maknanya bisa beberapa ya. Namun dalam hal ini kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama adalah yang dimaksud dengan alihi, semua kerabat Nabi. Kemungkinan kedua yang dimaksud adalah orang-orang yang haram menerima zakat. Ya, orang-orang yang haram menerima zakat yaitu keturunan dari Hashim dan Muttalib. Kenapa ada dua kemungkinan itu? Karena setelahnya disebutkan kata tabi'in. Jadi kata tabi'in ini yang menjadikan kata alihi memiliki dua kemungkinan arti. Wa sahbihi, dan para sahabat Nabi. Kata sahbi ini huruf shadnya, huruf shadnya bisa berharokat fathah, bisa berharokat kasrah. Arti dari sahabat adalah setiap orang Islam yang bertemu Nabi, walaupun hanya bertemunya hanya singkat ya, walaupun bertemunya hanya singkat. Kemudian wattabi'in, wasabihi wattabi'in, dan para orang-orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in ini artinya pengikut ya, orang-orang yang mengikuti sahabat walaupun hanya mengikuti imannya saja. Jadi tabi'in ini memasukkan orang-orang mukmin yang maksiat, orang-orang mukmin yang maksiat. Dan tujuan musannif menuliskan kata tabi'in ini adalah untuk menyeluruh doa, mendoakan seluruh umat Islam. Jadi mengumumkan doa ya, karena doa yang umum itu lebih utama. Sebab ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad memukul bahu seseorang yang mengatakan ighfirli warhamni. Jadi ada orang yang berdoa, ya Allah ampunilah diriku, berilah rahmat kepadaku. Orang itu dipukul bahunya oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan amin fi du'aik. Kamu kalau berdoa jangan untuk dirimu sendiri, tapi umumkan doamu itu. Jadi kalau kita berdoa itu sunahnya tidak mendoakan diri kita sendiri, tetapi mendoakan pula umat-umat Islam yang lain. Fa'inna baina du'a'il khos wal'am kama baina sama'i wal'ardi. Jadi perbandingan doa umum dan khusus itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Amma ba'du. Setelah musonif bismillah, menuliskan bismillah, hamdalah, syahadat, sholat dan salam, kemudian musonif menjelaskan isi dari kitab ini. Jadi amma ba'du ini adalah kata atau kalimat yang digunakan untuk berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Sebelum amma ba'du ini pendahuluan, yaitu bismillah, hamdalah dan lain-lain. Setelah amma ba'du ini cerita tentang isi kitab ini. Amma ba'du, fahada juz'un latifun yasarahullahu ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limu wal amalu bihi lil khasi wal am. Ini cerita dari penulis Sulam Taufik. Matan ini adalah juz'un latif, adalah kitab yang tipis yang Allah memudahkan untuk menulisnya. Jadi Allah memberi kemudahan di dalam kitab ini untuk orang-orang yang ingin memahaminya, ingin memahami dan mengamalkan isinya. Fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuh, dalam hal-hal yang harus diajarkan dan harus dipelajari. Jadi ta'allum ini artinya belajar bagi yang tidak tahu, dan ta'lim ini mengajarkan bagi yang tahu. Jadi yang belum tahu harus mempelajari, yang sudah tahu harus mengajarkan, dan juga mengamalkan isi kitab, wal amalu bihi, mengamalkan isi kitab, yaitu yang dimaksud adalah mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik bagi orang yang mengetahui, orang-orang khusus, dan orang yang umum, orang yang belum mengetahui, orang awam maupun orang khusus. Fal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'ada tarikahu bil'iqabi. Nah, ini sekarang musannif menjelaskan arti dari wajib. Yang dimaksud dengan wajib adalah perbuatan yang Allah menjanjikan pelakunya dengan pahala. Jadi yang melakukannya telah dijanjikan Allah mendapatkan pahala, dan Allah mengancam yang tidak melakukan dengan siksa. Yang melakukan diberi janji pahala, yang tidak melakukan diberi ancaman siksa. Jadi ancaman siksa ini tentunya tidak menafikan ampunan dari Allah ya. Kalau seseorang tidak melakukan kewajiban, dia disiksa. Siksa ini kalau memang tidak ada ampunan dari Allah. Jadi kalau ada ampunan Allah, ya terbebas dari siksa. Jadi janji Allah menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kewajiban, itu maksudnya adalah orang-orang yang tidak melakukan kewajiban, dia berhak menerima siksa. Dia berhak menerima siksa. Maka tidak menafikan ampunan dari Allah. Jadi kebenaran janji Allah itu sudah cukup dengan satu orang yang disiksa. Ada beberapa orang yang bermaksiat, satu orang disiksa, yang lainnya diampuni. Ya, itu bukan berarti Allah mengingkari janji, tapi menyiksa satu orang itu sudah cukup untuk membenarkan janji Allah yang menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kewajiban. Karena maksud dari mendapatkan siksa itu adalah berhak disiksa. Jadi Allah berhak menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kewajiban. Wasamidhu sulama taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Aku menamai kitab ini dengan nama Sulam Taufik. Sulam itu tangga, taufik itu petunjuk Allah, bantuan dari Allah. Jadi Allah menciptakan ketaatan kepada seseorang itu namanya taufik. Jadi terjemah mudahnya ya bantuan Allah. Jadi tangga mendapatkan taufik ke tangga ke cintaan Allah dengan yakin. Alat tahqiq itu dengan yakin, jalan yang benar dengan yakin. As'alullaha al-karimah ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi. Ini kemudian doa dari musannif. Doa dari musannif bahwa musannif meminta Allah zat yang maha dermawan. Jadi al-karim ini maksudnya zat yang tidak bisa disifati dengan sifat pelit, ya. Sifat pelit tidak bisa dinisbatkan kepadanya. Kemudian isi dari permintaannya adalah ayat ja'ala dzalika. Aku meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kitab tipis ini. Jadi dalik ini kembalinya ke juz'un latif, ya. Kembalinya ke juz'un latif. Ini musyarilahnya juz'un latif. Aku meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kitab tipis ini minhu. Ini empat kata ini biasanya istilah tasawuf, ya. Minhu, dari Allah. Jadi kitab ini semoga saya tulis bukan karena kemanfaatan untuk saya, bukan karena mencari pujian dari manusia, tetapi ini datang dari Allah. Jadi datang dari Allah yang menjadi pendorong untuk menulis adalah Allah. Jadi min ini sebab, ya, walahu dan untuk Allah, ini tujuan. Jadi min ini adalah sebab penulisan, lahu ini tujuan penulisan. Tujuannya untuk Allah, bukan karena sombong, bukan karena mencari ketenaran, supaya terkenal, tetapi murni karena Allah. Jadi lahu ini ikhlas, ya, hubungannya ke ikhlas. Kemudian fihi dan mencintai Allah. Jadi fihi ini mencintai, ya. Maksudnya saya menulis kitab ini atas dasar kecintaan kepada Allah. Jadi menginginkan pahala yang diberikan Allah. Wa ilaihi dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya diterima oleh Allah. Jadi minhu ini artinya adalah dari Allah. Dari Allah artinya tidak menginginkan yang lain. Lahu ini karena Allah, ikhlas karena Allah. Fihi, mencintai Allah. Mencintai Allah artinya mengharapkan Allah, mengharapkan imbalan dari Allah. Dan ilaihi, kembali kepada Allah, artinya diterima oleh Allah. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi, dan semoga kitab ini menjadikan musannif, ya, menjadikan musannif, menjadi sebab musannif untuk mendapatkan tempat yang dekat, ya, di samping Allah, di sisi Allah. Jadi zulfa dan kurbi ini artinya sama, dekat, ya. Jadi yang dimaksud dengan dekat adalah musannif berharap agar diberi tempat yang terbaik kelak di akhirat, ya. Tempat yang terbaik, tempat yang tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Wa ayyuwafiqo man waqafa alaihi lil amal bimuqtadahu. Ini doa berikutnya. Musannif juga berdoa agar supaya Allah meluruskan, ya, meluruskan atau membantu orang-orang yang membaca kitab ini. Jadi waqafa, kata waqafa, kalau setelahnya huruf jarnya ala, ini artinya melihat, ya. Melihat atau membaca dalam kitab ini yang lebih pas membaca. Musannif berdoa agar orang-orang yang membaca kitab ini diberi taufik Allah, diberi bantuan Allah untuk mengamalkan isi kitab ini. Seperti melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Jadi al-amal bimuktadohu ini adalah khusus untuk kewajiban-kewajiban dan keharaman, ya. Sumataraki bitawadudi bin nawafili, ya. Ini kurang fa. Bin nawafili liyahuza hubbahu wawalahu. Jadi setelah mengamalkan kewajiban-kewajiban, setelah menghindari keharaman-keharaman, lalu naik lagi, levelnya naik. Jadi naik mencintai kesunahan-kesunahan. Jadi kewajibannya sudah selesai, kemudian naik tingkat lagi, suka melakukan kesunahan. Jadi nawafil ini adalah jamak dari nafilah, ya. Nafilah, arti nafilah adalah sesuatu yang disyariatkan Allah sebagai tambahan dari kefarduan. Jadi nafilah itu biasanya diistilahkan dengan mandub, mustahab, dan tatawu, ya. Mandub, mustahab, dan tatawu. Liyahuzahubahu, supaya mendapatkan kecintaan Allah, supaya kecintaan Allah terkumpul di dalam dirinya, kelembutan Allah dan penerimaan amal supaya terkumpul dalam dirinya. Wawulahu, dan juga pertolongan Allah. Walahu, dan pertolongan Allah dan kedekatan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba yang selalu melakukan kesunahan, dia akan mendapatkan kecintaanku, akan mendapatkan cinta dariku. Jadi kalau ada satu hamba, ada satu makhluk yang gemar sekali melakukan kesunahan-kesunahan ibadah, maka Allah akan mencintainya. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharuhu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Ini seperti lagu Dewa 19 itu, ya. Dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara. Itu sebenarnya hadis itu. Jadi Allah kalau sudah mencintai seseorang yang gemar melakukan kesunahan, itu Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi lidahnya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Jadi maksud dari Allah menjadi pendengarannya adalah Allah menjaganya, menjaga pendengarannya, ya. Allah menjadi pendengarannya, maksudnya adalah Allah menjaga pendengarannya. Dia hanya mau mendengarkan hal-hal yang diridhoi Allah saja. Jadi pendengarnya dijaga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Begitu pula dengan penglihatan dan seterusnya. Ini menurut tafsiran dari Ahmad An-Nahrawi. Ini sudah berapa menit ini? Baru setengah jam, ya. Faslun. Ini sekarang masuk ke fasal yang pertama. Yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam. Ini fasal yang pertama, ya. Fasal yang pertama menjelaskan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul Allah, dan menjelaskan sam'iyat, ya, hal-hal yang terjadi di hari kiamat. Jadi seorang mukallaf, dia harus, ya, diharuskan kepada seluruh orang mukallaf masuk agama Islam. Jadi semua mukallaf itu diharuskan masuk agama Islam. Mukallaf ini artinya adalah balig dan berakal. Jadi kalau orang sudah balig dan berakal, itu ada kewajiban masuk agama Islam, ya. Masuk agama Islam ini yang dimaksud adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi diharuskan mengucapkan syahadat, dan juga diharuskan mengakui, menerima semua yang dijelaskan oleh Nabi. Semua yang datang dari Nabi itu harus diyakini, harus diakui. Wa thubutu fihi ala dawami. selain diharuskan masuk Islam, diharuskan juga untuk menetap di agama Islam, ya, terus-menerus memeluk agama Islam. Jadi subut fihi itu maksudnya tidak berpindah agama, ya. Alat dawa maksudnya tidak terputus, ya. Tidak terputus sehingga ajar menjemput. Ya, jadi selalu memeluk agama Islam hingga datangnya kematian. Ada satu riwayat dari sahabat Ali karamallahu wajhah. Sahabat Ali mengatakan bahwa tamamun ni'mah al-mautu 'alal Islam. Jadi nikmat yang paling sempurna adalah seseorang yang meninggal, seseorang yang wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Waltizamu ma lazim 'alaihi minal ahkam. Dan setelah masuk Islam kemudian mempertahankan agama Islam hingga mati, dan juga kewajibannya menerima seluruh hukum-hukum yang wajib dilakukan. Jadi semua hukum yang ada di dalam syariat Islam ini harus kita terima, harus kita terima. Fami ma yajibu ilmuhu wa diqaduhu mutlaqan wa nutku bihi fil hali in kana kafiran. Ini salah, ya. Jadi ini sambil membenahi tulisannya. In kana kafiran wa illa fa fi sholati asyhadatan. Asyhadatan. Jadi mimma ini khobar, asyhadatan ini mubtada, ya. Sekarang pembahasan pertama ini membahas tentang dua syahadat. Jadi sebelumnya tadi dijelaskan bahwa termasuk kewajiban semua orang mukallaf adalah menerima hukum-hukum yang harus dikerjakan, ya. Hukum ini, jadi ahkam ini adalah jamak kata hukum, ya. Arti dari hukum adalah sesuatu yang dijelaskan Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, ya. Hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf itu mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu hukum. Famimma yajibu ilmuhu, termasuk dari sesuatu yang harus diketahui, waqtiqaduhu, dan diyakini di dalam hati, mutlakon, tanpa batasan, tanpa ada rincian, baik di saat sholat maupun yang lain. Wanutku bihi, dan harus diucapkan fil hali seketika, in kana kafiran, bila belum beragama Islam, bila belum beragama Islam dan bila mampu mengucapkan. Maksudnya keharusan mengucapkan itu hanya bagi orang-orang yang bisa mengucapkan. Jadi mengecualikan tuna wicara, mengecualikan orang-orang bisu, orang-orang yang tidak bisa berbicara, itu tentunya kan tidak ada keharusan mengucap. Diharuskan untuk mengucapkan seketika jika kafir ini bisa kafir asli, bisa murtad, ya. Murtad orang yang sebelumnya Islam tapi berpindah menjadi selain Islam. Wa illa, jika tidak kafir, fa fi sholati, keharusannya hanya di dalam sholat saja, yaitu di saat tasyahud, ya. Jadi mengucapkan dua syahadat ini adalah termasuk sesuatu yang harus diketahui, yang harus diyakini, dan harus diusahakan. Jadi mengucapkan syahadat ini wajib, ya. Mengucapkan syahadat ini wajib. Kewajibannya kapan? Tergantung. Kalau orangnya kafir, kewajiban mengucap syahadat itu seketika. Tapi kalau tidak kafir, kewajiban syahadat itu di saat sholat saja. Di saat sholat maksudnya di saat tasyahud, ya. Tasyahud itu kan ada ucapan syahadat di situ. Kalau tidak syahadat berarti kan sholatnya tidak sah. Jadi tasyahud itu hukumnya wajib. Asyhadatani. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Asyhadatani ini adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, dan mimma, huruf mim yang pertama ini adalah khobar muqaddam, ya. Khobar yang didahulukan. Tapi boleh juga mimma ini dijadikan hal, ya, mimma dijadikan hal, asyajaran dijadikan khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau diperlihatkan fal wajibu ilmuhu wa tiqaduhu wa nutku bihi asyhadatan. Ya. Jadi kalau syahadatan ini dijadikan khobar juga bisa. Nanti mubtada-nya berupa kata al wajibu ilmuhu wa tiqaduhu wa nutku bihi. Ini boleh dua versi, ya. Ini menurut Muhammad Al-Khisni. Wa huma asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kalimat syahadat. Dua persaksian. Bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mengucapkan syahadat itu ada beberapa syarat, ya. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, dua syahadat ini harus diucapkan tak secara tawali, secara kontinu, tidak ada jeda yang lama, tidak ada waktu pemisah yang lama antara lafaz keduanya. Jadi kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kemudian berhenti lama baru dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini tidak sah. Jadi antara dua syahadat itu tidak boleh ada pemisah yang lama, dan harus diucapkan dengan urut. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh dibalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu baru asyhadu an la ilaha illallah, ini tidak boleh karena syaratnya harus urut. Kemudian syaratnya lagi adalah mengucapkan dengan bahasa Arab bagi yang mampu, ya. Jadi untuk yang bisa mengucapkan bahasa Arab harus bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, ya bagaimana lagi? Bagi yang mampu dan mengetahui dua arti syahadat ini, ya, mengetahui secara global. Jadi sekedar mengucapkan saja itu sebenarnya tidak cukup, ya. Harus mengetahui secara global bahwa kalimat ini adalah kalimat persaksian keesaan Allah dan persaksian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Muhammad Ar-Ramli menjelaskan terkait dikata asyhadu ini, terkait dikata asyhadu yang kedua. Menurut Ar-Ramli, kalau tidak ada huruf wawu, ya, kalau tidak ada huruf wawu di antara dua syahadat, maka harus mengulangi lafaz asyhadu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadan itu tidak boleh, ya. Jadi kalau tidak ada huruf wawu harus ada asyhadu. Tapi kalau ada huruf wawu, kalau diberi huruf wawu, menurut Ar-Ramli asyhadu yang kedua ini tidak harus diucapkan. Nah, ini menurut Ramli, ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna, andai kata asyhadu ini dibuang, ini boleh menurut Ramli karena sudah ada wawu. Jadi keharusan mengucap asyhadu yang kedua ini terkhusus bila tidak ada wawu sebelumnya. Ini menurut Ar-Ramli. Hal ini berbeda dengan azan, ya. Berbeda dengan azan, harus mengucapkan asyhadu dua kali. Harus mengucapkan asyhadu dua kali. Tidak membedakan apakah sebelumnya ada wawu atau tidak. Jadi walaupun ada wawu, kalau azan itu tetap harus mengucapkan asyhadu yang kedua. Jadi berbeda antara azan dengan ucapan syahadat di luar azan. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qasim dan Al-Anani, dan juga ditetapkan oleh Syekh Athiyah. Lalu ada ulama lain yang mengatakan, ulama itu bernama Ash-Shubramalisi, Ali Shubramalisi, mengatakan bahwa di luar azan pun, ya, di luar azan pun mengucapkan kata asyhadu yang kedua ini juga wajib. Ini menurut Shubramalisi. Jadi ada perbedaan ulama, apakah kita harus mengulangi lafadz asyhadu yang kedua atau tidak. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus. Kalau yang tidak harus tadi Ramli, ya. Kemudian Kemudian ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa asyhadu itu tidak cukup ya, tidak cukup. Tanpa mengucap asyhadu itu tidak cukup, walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan cukup. Kemudian khusus untuk orang-orang yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, biasanya diistilahkan dengan Isawi ya. Isawi itu kelompok yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Jadi Isawi bahwa Nabi hanya diutus untuk kelompok tertentu, tidak diutus untuk semua makhluk. Itu namanya kelompok Isawi. Khusus untuk Isawi, kalau dia mau bersyahadat diharuskan ada tambahan kata ila jami'il khalqi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullahi ila jami'il khalqi. Jadi setelah Rasulullah diberi tambahan ila jami'il khalqi untuk kesahan iman mereka. Karena mereka tadi ya keyakinannya Nabi Muhammad hanya diutus untuk sebagian makhluk saja. Kemudian tasyahud ini berbeda dengan tasyahud sholat. Tasyahud yang diucapkan untuk keislaman seseorang itu berbeda dengan tasyahud sholat. Kalau tasyahud sholat itu harus diberi wawu ya, harus diberi wawu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, harus diberi wawu. Kalau di luar sholat tadi kan menurut Romli tidak harus diberi wawu ya. Kemudian kalau di dalam sholat tidak diharuskan kata asyhadu yang kedua. Ini kalau di dalam sholat. Jadi memberi wawu dan memberi asyhadu yang kedua di dalam sholat itu bukanlah syarat, tetapi hanya untuk kesempurnaan saja, agar bacaannya sempurna diberi wawu dan diberi wa asyhadu yang kedua. Dan mengapa di dalam azan tidak disunahkan diberi wawu ya? Kalau azan itu kan kesunahnya tidak ada wawunya ya. Diberi wawu kan berarti sebelumnya dan setelahnya ada hubungan, padahal azan itu sunahnya sendiri-sendiri, diucapkan sendiri-sendiri. Itu makna dua syahadat, makna dua syahadat. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, ini sekarang terkhusus makna la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Nah, ini sekarang syahadat ya, membahas arti syahadat tapi sekaligus membahas sifat-sifat Allah. Makna dari la ilaha illallah, makna dari asyhadu an la ilaha illallah adalah meyakini ya, mengetahui, meyakini, mengarkan bahwa tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar yang ada kecuali Allah saja. Jadi ini adalah arti asyhadu an la ilaha illallah. Jadi membenarkan itu artinya di dalam hati kita rela, kita ridho dengannya. Jadi tidak ada yang disembah dengan benar, tidak ada yang disembah bihakin ini maksudnya yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan fakta, itu arti dari bihakin. Fil wujudi bihakin fil wujud ini fakta ya, jadi tidak boleh mengingkarinya. Illallahu al-wahidul ahad. Al-wahid artinya satu, al-ahad ini tunggal, satu dan tunggal. Allah ini satu dan tunggal, sendirian yang pertama dan sendiri. Jadi al-wahid ahad ini artinya adalah zat yang tidak terbagi-bagi, berbeda dengan makhluk itu kan memiliki anggota tubuh yang terbagi-bagi, ada tangan, ada kaki, ada lain-lain ya. Kalau Allah ini tidak seperti itu, zatnya tidak terbagi. Jadi Allah itu zat yang satu, baik zatnya dan sifatnya, zatnya satu, sifatnya juga satu. Allah tidak bertempat di satu tempat, Allah tidak bertempat. Al-awwalu, ini juga sifat Allah, zat yang tidak ada permulaannya, zat yang tidak memiliki permulaan. Al-qadimu, al-qadimu zat yang tidak tercipta dari hal lain, hal zat yang tidak tercipta dari hal lain. Jadi adanya Allah tidak muncul dari hal lain. Kemudian al-hayyu, zat yang hidup. Al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Qayyum itu sama dengan qiyamuhu binafsihi ya. Kalau di dalam bahasa tauhid biasanya istilahnya qiyamuhu binafsihi. Jadi zat yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain. Jadi Allah mengurus sesuatu itu tidak membutuhkan apapun, dan urusan semua makhluk itu bergantung pada Allah. Al-Baqi, Al-Baqi zat yang tidak bisa hilang, zat yang tidak bisa hilang, zat yang abadi. Setelah semua makhluk musnah itu Allah masih ada. Ad-Daimu, Ad-Daimu zat yang tidak berubah, tidak berubah selama berjalannya waktu. Jadi kalau makhluk, kalau manusia itu kan semakin lama akan ada perubahan ya, ada perubahan seiring berjalannya waktu. Kalau Daim ini zat yang tidak berubah, zat yang tidak berubah seiring berjalannya waktu. Al-Khaliqu zat yang menciptakan makhluk ya, dan yang menciptakan makhluk dari tidak ada. Jadi asalnya tidak ada kemudian diciptakan menjadi ada. Ar-Razzaqu, Ar-Razzaqu zat yang memberi rezeki, zat yang membagi untuk semua yang hidup apa yang bisa mencukupi zahir dan batinnya. Jadi rezeki itu tidak selalu berhubungan dengan makanan saja, tidak selalu berhubungan dengan kehidupan jasad saja, kehidupan raga saja, tetapi juga mencakup kehidupan jiwa. Jadi zat yang membagi untuk semua makhluk yang hidup hingga mati, membagi sesuatu yang bisa menjadikan jiwanya berdiri dan raganya juga berdiri. Yang dimaksud dengan jiwa itu adalah yakin, pengetahuan, dan lain-lain. Kalau raga itu tempat tinggal, pakaian, makanan, dan lain-lain. Al-alimu zat yang ilmunya tidak diperoleh dari usaha. Jadi alim ini tidak seperti kita ya. Kita itu kan untuk mengetahui sesuatu harus baca dulu, harus buka YouTube dulu, harus buka Google dulu. Kalau Allah tidak, ilmunya tidak dihasilkan dari usaha. Bahkan pengetahuan Allah, ilmu Allah itu lebih dahulu dari yang diketahui. Jadi antara sesuatu yang diketahui dengan pengetahuan Allah itu lebih dahulu pengetahuan Allah. Antara ilmu dan maklum itu lebih dahulu ilmu Allah. Jadi pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Al-Qadiru zat yang maha kuasa. Yang maha kuasa artinya zat yang tidak bisa dihalangi oleh apapun, kekuasaannya tidak bisa dihalangi oleh apapun, baik sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil. Mampu melakukan hal-hal besar, mampu juga melakukan hal-hal yang kecil. Al-Fa'alu lima yurid, zat yang melakukan apapun yang dia mau, zat yang melakukan apapun yang dia mau. Jadi kalau Allah ingin menciptakan sesuatu ya tinggal menciptakan saja. Ma yasha'u, ma yasha, ma sya Allahu kan. Apapun yang dikehendaki Allah, apapun yang telah dikehendaki Allah ada, maka hal itu ada. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah ada, maka hal itu tidak ada. Jadi kalau Allah menciptakan ada maka ada, kalau Allah menciptakan tidak ada Kalau Allah memutuskan tidak ada, maka tidak ada. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil qadhim. Ini namanya khawqalah ya. Wala haula, tidak ada kekuatan, tidak ada gerakan. Wala quwata, tidak ada tidak ada kemampuan melakukan apapun illa billahi, kecuali dengan bantuan Allah al-ali, zat yang maha tinggi, al-azim, zat yang maha besar. Mausufun bikulli kamal, Allah adalah zat yang disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Semua sifat Allah yang tahu hanyalah Allah saja. Jadi yang mengetahui semua sifat Allah hanya Allah saja. Ini contohnya seperti sifat bijaksana, sifat dermawan, dan lain-lain. Dan contohnya yang lain seperti sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7 ya. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar kalam. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar kalam, itu namanya sifat ma'ani. Munazzahun an kulli naqsin, Allah itu terbebas, Allah itu suci dari seluruh kekurangan. Naqs ini kekurangan, hal-hal yang dianggap kurang seperti buta, tuli, dan lain-lain. Hal-hal yang kurang itu tidak mungkin ada di dalam zat Allah. Dan setiap apapun yang terbesit di dalam hati yang itu merupakan sifat makhluk, maka itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Nah, ini kutipan ayat Al-Qur'an ya. Kutipan ayat Al-Qur'an. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah, baik makhluk yang ada maupun yang tidak ada. Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat, mendengarkan suara dan benda tanpa telinga. Allah itu mendengarkan suara dan benda. Benda yang tidak bersuara itu bisa didengar Allah. Ya ini juga sulit diterima akal ya, tapi memang begitu. Begitu pula melihat. Jadi Allah mendengarkan tanpa telinga, Allah melihat tanpa mata. Allah melihat sesuatu yang bersuara dan benda yang tanpa suara, tanpa mata. Jadi pendengaran dan penglihatan Allah itu hubungannya sama ya. Fahuwal qadim, Allah adalah zat yang dahulu, zat yang tidak memiliki permulaan, tidak ada permulaannya. Allah tidak menciptakan dirinya dan Allah tidak diciptakan oleh hal lain. Itu maksud dari Al-Qadim. Wama siwahu hadis, dan makhluk selain Allah itu hadis. Hadis artinya ada setelah tidak ada. Jadi sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Itu namanya hadis. Wahuwal khaliq, Allah adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk. Wama siwahu makhluk, dan selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk artinya diciptakan oleh Allah. Wa kalamuhu qadim, firman Allah itu qadim. Qadim artinya tidak ada permulaannya. Kalam atau ucapan Allah itu qadim, tidak ada permulaannya. Dan hakikat kalam Allah ya kita tidak tahu ya, karena tidak pernah mendengar. Yang pasti meyakini bahwa kalam Allah itu qadim. Kasairi sifatih, qadim ini, kalam yang bersifat qadim itu sama dengan sifat-sifat yang lain. Jadi yang qadim tidak hanya kalamnya saja, tetapi seluruh sifat Allah itu adalah qadim. Qadim artinya tidak diawali dengan, tidak ada permulaannya. Jadi sifat-sifat ma'ani Allah itu qadim ya, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati wa sifati wal af'ali. Ya, jadi mengapa Allah memiliki sifat yang qadim? Karena Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk. Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Jadi ada satu hadis yang biasanya dijadikan pertanyaan ya, hadis yang menceritakan penciptaan Nabi Adam, bahwa ini hadis sahih ya, bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, innallaha khalaqa Adam ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuk Allah. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Itu kan seakan-akan Allah memiliki bentuk ya. Seakan-akan Allah memiliki bentuk. Sedangkan bentuk ini berarti kan hadis, sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Bagaimana kita menanggapi cerita menanggapi hadis ini? Dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan bentuk adalah bentuk maknawi. Bentuk yang abstrak, bukan bentuk yang terlihat, tapi bentuk maknawi. Maksudnya adalah Allah memberikan hamba beberapa sifat ya. Allah memberikan hamba beberapa sifat yang sifat itu juga diberikan kepada hamba, diucapkan untuk Allah ya. Ada beberapa sifat makhluk yang juga dimiliki oleh Allah. Ini karena untuk memuliakan hamba itu. Jadi misalkan Allah itu kan punya sifat alim ya. Allah punya sifat alim. Allah punya sifat hayyu. Allah punya sifat zat yang mengetahui. Allah punya sifat hidup. Makhluk kan juga sama. Makhluk kan punya sifat alim. Makhluk juga punya sifat hidup. Jadi sifat Allah itu terkadang dimiliki oleh sifat makhluk. Namun sifatnya berbeda ya. Sama-sama mengetahui tapi berbeda. Pengetahuan kita dan pengetahuan Allah itu berbeda. Kehidupan kita dan kehidupan Allah juga berbeda. Walaupun keduanya sama-sama mengetahui. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Itu bentuk Allah yang dimaksud adalah bentuk maknawi ya, bukan bentuk yang terlihat. Jadi ilmu Allah itu berbeda dengan ilmu makhluk ya. Berbeda dari sisi kidam. Kalau ilmu Allah kan kidam, tidak ada permulaannya. Kalau ilmu makhluk kan hadis ya, sebelumnya tidak tahu lalu menjadi tahu. Itu kan berarti ilmunya sebelumnya tidak ada. Jadi ilmu Allah qadim, ilmu hamba itu hadis. Dan ilmu Allah juga meliputi semua hal-hal yang terperinci ya, juz'iyat. Juga memerinci meliputi hal-hal yang global. Jadi secara global Allah tahu, secara terperinci juga tahu. Kalau ilmu abad atau ilmu makhluk kan tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Kadang kita hanya tahu globalnya saja. Kita tahu kalau di dalam laut itu ada ikan ya, tapi kita tidak tahu ikan apa saja yang ada di dalam laut. Kita tidak tahu berapa jumlah ikan di dalam laut. Kita tahu bahwa di pantai itu ada pasir ya. Tapi kita tidak tahu jumlah pasir itu berapa. Kalau Allah tahu, itu yang membedakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Kemudian ilmu makhluk itu terlambat dari yang diketahui. Jadi ada ilmu, ada yang diketahui. Ada ilmu, ada yang diketahui. Misalkan ada buku ya, ada kitab, ada buku. Kita membaca buku baru kita tahu. Jadi ada buku dulu baru kita mengetahui. Jadi ilmu manusia itu terlambat dari sesuatu yang diketahui. Kalau ilmu Allah tidak, Allah tahu dulu baru ada. Allah sudah mengetahui, kemudian pengetahuan itu baru ada. Itu yang membedakan. Dan jawaban ini juga termasuk sabda Nabi yang berbunyi, innalillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man dakhallaka wahidun minha dakhalal jannah. Di Allah itu memiliki 99 nama. 99 itu 100 kurang 1. Barang siapa yang memiliki akhlak satu saja dari sifat itu, maka dia masuk surga. Ini yang dimaksud adalah seorang hamba bila berakhlak dengan salah satu sifat Allah, ya, sifat Allah yang mungkin dimiliki hamba, ya, misalkan dermawan, mengampuni dan lain-lain, maka dia akan masuk surga. Kemudian ada juga jawaban lain mengenai hadis tadi. Ada jawaban lain yang mengatakan bahwa di dalam hadis yang saya ucapkan tadi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ya, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuk Allah. Ya. Itu yang menjadi rancau. Itu kan karena mengembalikan dhamir suratihi ke Allah. Ada ulama yang mengatakan dhamir suratihi itu kembalinya tidak ke Allah, tapi kepada madrub, ya, madrub sesuatu yang dibuat. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk dari sesuatu yang dibuat. Mengapa bisa diartikan demikian? Sebab hadis itu, hadis Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuknya, hadis itu datang disebabkan karena Nabi melihat seseorang yang membuat yang memukul manusia. Saya ulangi, ya. Mohon maaf, ya, saya ulangi. Dhamir wa suratihi, dhamir wa suratihi itu dhamirhi kembali ke madrub, ya, orang yang dipukul, ya, bukan yang dicetak, ya, orang yang dipukul. Mengapa dikembalikan demikian? Karena hadis ini muncul disebabkan Nabi Muhammad melihat ada seorang laki-laki yang memukul orang lain. Ada seorang laki-laki yang memukul orang lain. Kemudian Nabi melarangnya dan bersabda, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk orang yang dipukul, bentuk korban yang dipukul. Ini semua dijelaskan oleh As-Suja'i di dalam kitab Ad-Durrah Al-Farigah. Fidzati wa sifati wal af'ali. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Amma yakulu zalimuna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi. Maha suci dan maha tinggi dari semua ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Uluwan kabira, dengan tinggi dan besar. Maha tinggi dan maha besar. Jadi semua ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang zalim itu Allah suci darinya, Allah terbebas darinya. Yang dimaksud dengan orang zalim ini mencakup Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik Arab dan selainnya. Jadi uluwan kabira, dikata uluwan kabira ini yang dimaksud Allah itu maha tinggi dari semua yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Karena sebagian orang Yahudi zaman dahulu mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Ya, jadi ada sebagian orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Mengapa mengatakan demikian? Sebab di saat era Buhtanasor, jadi ada satu raja kafir yang kekuasaannya menguasai seluruh dunia. Itu namanya Buhtanasor. Raja Buhtanasor itu kekuasaannya menguasai seluruh dunia, dan ada satu masa di mana Buhtanasor ini membunuh orang-orang yang menghafal Taurat. Semua orang-orang yang menghafal Taurat, kitab Taurat itu dibunuh oleh Buhtanasor. Kemudian 100 tahun kemudian ada satu orang yang bernama Uzair. Uzair muncul membacakan Taurat kepada orang Yahudi dan hafal Taurat. Jadi sudah ada masa 100 tahun semua orang tidak ada yang hafal Taurat, kemudian ada Uzair yang muncul dengan menghafal Taurat. Akhirnya orang-orang Yahudi terheran-heran dan mengatakan, wah, ini bukan bukan manusia ini anak Tuhan. Jadi karena Uzair menghafal Al-Quran, menghafal Taurat, setelah 100 tahun sebelumnya tidak ada yang hafal, maka dia dianggap Tuhan. Karena mereka beranggapan tidak mungkin ada orang yang menghafalkan Taurat kecuali dia adalah anak Tuhan. Yaitu menurut keyakinan Yahudi. Dan keyakinan ini tentunya Allah suci dari keyakinan ini. Kemudian sebagian orang Nasrani juga mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah, ya. Nabi Isa anak Allah. Karena tidak mungkin ada anak yang lahir tanpa bapak. Dan Nabi Isa itu mukjizatnya kan semuanya tidak bisa dinalar akal, ya. Kata mereka tidak mungkin hal-hal yang dilakukan Nabi Isa itu bisa dilakukan kecuali dia adalah anak Tuhan. Nabi Isa mampu menghidupkan, mampu membuat burung, ya, menciptakan burung dari tanah. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bahkan lubang matanya tidak ada itu bisa melihat di usap Nabi Isa. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan yang berpenyakit baros. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi hal-hal itu menurut keyakinan orang Nasrani tidak mungkin dilakukan kecuali anak Tuhan. Kemudian orang-orang Arab yang musyrik itu juga mengatakan bahwa malaikat adalah putri Allah. Jadi malaikat itu anak perempuan Allah menurut orang-orang Arab yang musyrik. Itu semua keyakinan itu Allah terbebas darinya, Allah suci darinya. Ada satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Allah bersabda, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wasatamani walam yakun lahu dzalik. Manusia mendustakanku dengan sesuatu padahal hal itu tidak ada padaku. Ini sabda Allah. Dan manusia juga mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak kumiliki. Jadi manusia keturunan Adam mendustakan Allah sebab mereka memiliki keyakinan bahwa Allah tidak mampu mengembalikannya setelah mati. Ini setelah mati, setelah tubuh kita hancur kemudian dihidupkan kembali, itu kan banyak sekali orang yang tidak percaya. Jadi itu dianggap mendustakan Allah. Kemudian ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan kepada Allah adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Allah memiliki anak. Padahal Allah itu terbebas dari istri. Allah tidak memiliki istri apalagi anak. Subhanallah. Anit takhoda sahibah wa walada. Jadi Allah itu maha suci dari memiliki istri dan anak. Jadi intinya adalah kata subhanahu wa ta'ala ini adalah kalimat untuk mensucikan Allah, mensucikan Allah dari ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang zalim, uluwan kabira. Wa mana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kita lanjutkan di video setelahnya, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini semoga